hampir-hampir setiap menit. Di rumah atau di jalan, di pasar atau di trotoar, hihihi, hihihi, hihihi. Habis ambil pensiun mampir.